بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كمسلمين للمسلمات رحمني ورحمكم الله. Ini adalah halaqah kita yang ke-15 dalam mengkaji kitab Bahdatul Qulub al-Abrar. Pada halaqah kita kali ini, kita sampai pada hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila didatangi oleh seorang yang meminta-minta atau orang yang memiliki hajah kepada beliau, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, isfa'u tu'jaru, berikanlah syafaat maka kalian akan mendapatkan pahala. Wa yaqdillahu ala lisani rasulihi ma syaa, dan Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan kepada kita anjuran untuk bersemangat di dalam memberikan syafaat kepada orang lain yang membutuhkan. Yang dimaksud dengan syafaat, yaitu dia menjadi perantara antara orang yang membutuhkan dan orang yang bisa memenuhi kebutuhannya. Ini yang dinamakan memberikan syafaat. Itu dia menjadi penengah di antara keduanya, supaya orang yang mampu memenuhi kebutuhannya ini mau untuk memenuhi hajat orang yang butuh tadi. Dan ini, yaitu memberikan syafaat, merupakan suatu bentuk kebaikan yang diberikan kepada orang lain yang sedang membutuhkan. Maka Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya supaya mereka bersemangat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang butuh, sehingga kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh orang-orang yang mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Disampaikan kebutuhannya kepada orang-orang tersebut. Dan beliau menyatakan bahwasanya memberikan syafaat ini akan mendapatkan pahala. Tidak peduli apakah syafaatnya itu memang diterima, dikabulkan, atau syafaatnya tadi ternyata ditolak. Maka pahala tetaplah didapatkan oleh orang yang memberikan syafaat. Oleh karena itu Rasulullah SAW menyatakan, tu'jaru, maka kalian akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah menyatakan hal tersebut di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-85. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha." Barang siapa memberikan syafaat kebaikan, maka dia akan mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Maka ini menunjukkan tentang anjuran untuk memberikan syafaat apabila kita tahu ada orang yang dia butuh, akan tetapi ternyata hajatnya tidak bisa tersampaikan ke orang lain. Maka kita harus menjadi penengah di antara keduanya, supaya satu sama lain bisa saling membantu. Dan juga di dalam hadis ini kita mengetahui betapa besarnya rahmat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau ingin untuk memberikan kebaikan kepada seluruh umat dengan cara apapun. Oleh karena itu, apabila ada orang yang datang kepada beliau secara langsung menyampaikan hajatnya, beliau akan berusaha memenuhi. Begitu juga orang yang mereka memiliki hajat, akan tetapi tidak sampai beritanya ke Rasulullah SAW. Maka beliau menyuruh para sahabat yang mengetahui kondisi orang tersebut supaya menginformasikan kondisinya kepada beliau, yaitu menjadi syafaat bagi mereka di sisi Nabi SAW, supaya Nabi SAW juga bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka. Menunjukkan betapa luasnya atau betapa besarnya kasih sayang Nabi SAW kepada umat ini. Serta hadis ini juga memberikan faedah kepada kita berupa anjuran untuk mengarahkan manusia kepada kebaikan. Seperti ada orang, dia ingin memberikan kebaikan, akan tetapi dia tidak tahu kepada siapa dia harus berikan kebaikan ini. Dia ingin bersedekah, dia tidak tahu siapa orang-orang yang butuhkan. Maka orang yang tahu orang-orang yang butuh ini, dia memberikan syafaat kepada mereka. Dia sampaikan kepada orang yang ingin memberikan kebaikan ini bahwasanya di sana ada orang yang butuh. Dia menjadi syafaat bagi orang-orang tersebut. Dia menunjukkan kebaikan kepada orang tersebut. Dan itu adalah hakikat syafaat, yaitu dia menjadi perantara di dalam kebaikan. Kemudian di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya segala apa yang ditetapkan atau terjadi, baik bentuknya syafaat yang diterima atau syafaat yang tidak diterima, maka semua itu tidak lepas dari takdir Allah. seorang dia mengabulkan permintaan orang lain, maka itu pun adalah ketetapan takdir Allah yang sudah Allah tetapkan. Atau dia tidak mampu, tidak mau untuk memberikan kepada orang lain, itu pun juga adalah takdir Allah. Oleh karena itu beliau menyatakan, Allah menetapkan melalui lisan Rasulnya apa yang Allah kehendaki. Demikianlah penjelasan singkat tentang hadis ini, yang dimana dari hadis ini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW sangat ingin supaya umat ini mereka memberikan syafaat satu dengan yang lain. Apabila mereka tahu ada orang yang butuh untuk diberikan syafaat. InsyaAllah kita lanjutkan lagi halaqah kita pada pertemuan mendatang. Wassallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.